Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Kamu jangan salah paham sayang. Sini sini biar aku jelaskan. Lipstick sekian ratus ribu yang, bedak sekian ratus ribu yang, baju celana sepatu semuanya tak bisa dibeli pakai cinta. Biar aku jelaskan. Lipstick